Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwasanya pembahasan dengan topik akidah yang wajib diketahui oleh kaum muslimin dan tauhid adalah min a'dhamil asbab untuk kita bisa berhusnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelajaran-pelajaran ini dari awal pertemuan, pelajaran dengan pelajaran tersebut akan membawa merupakan sebab terbesar agar kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Muallif dalam kitab ini, Kitab Tauhid, menyebutkan bab ini tentang dhannus sawu, prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum dan setelah pembahasan kitab ini masih dalam koridor su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab sebelumnya disebutkan bab tentang an-nahyu an sabbir rih, larangan untuk mencela angin, larangan dari mencela angin. Tidaklah muncul celaan kecuali karena prasangka yang jelek. Mencela ketika turun hujan, tidaklah muncul celaan kecuali karena prasangka yang jelek. Muncullah celaan kepada saudaranya, tidaklah muncul kecuali karena prasangka yang jelek. Tapi ini kepada makhluk. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Khaliqur Rih, Khaliqud Dahr, ya, Khaliqul Amtar, maka tentunya ini lebih besar dosanya dari sekedar celaan terhadap saudaranya. Banyak dari kaum muslimin mereka memperbaiki akhlak mereka dengan saudaranya. Ada yang mendakwahkan dirinya, ayo kita jaga ukhuwah kita, kita jaga persaudaraan kita dengan sesama saudara kaum muslimin. Kita perbaiki akhlak kita. Tetapi akhlak mereka dengan Sang Pencipta adalah sangat buruk. Akhlak mereka kepada Sang Khalik, Pencipta manusia, sangat buruk. Mereka memperbaiki hubungan antara manusia, tetapi hubungan dengan Allah tidak mereka perbaiki. Al-mu'amalah bainana wa bainallah mabni ala musamahah. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun di atas musamahah. Allah banyak memberikan ampunan, Allah banyak memaafkan hambanya. Tetapi mu'amalah, hubungan kita dengan manusia, mabni ala al-musyahah. Mabni ala al-musyahah. Bertengkar terus. Ya, dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit berseteru. Demikianlah kita. Kalau tidak minta maaf, ya, hati-hati bisa menuntut dia. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan maaf. Ya. Jika muncul prasangka buruk kepada saudaranya, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Hadis ini walaupun dhaif tapi punya syawahid yang sangat banyak, ya. Jika engkau berprasangka, maka jangan ditahqiq. Jika kita punya prasangka buruk dengan saudara kita, jangan ditahqiq, jangan dicari kesalahannya. Ya. Jangan dikumpulkan data-datanya. Sudah selesai. Nah. Begitu pula ucapan para salaf, di antaranya Ja'far bin Muhammad dan Ibnu Sirin yang ucapannya semakna utlubu li akhik udran fa illam tajid lahu udran faltamis lahu udran. Carilah untuk saudara kamu itu udzur. Jika kamu tidak mendapatkan udzur bagi dia, ya, usahakanlah, anggaplah itu udzur. Udzur bagi dia. Naam. Dan ibadallah ini fi haqqil ins. Ini pada manusia. Adapun fi haqqillah, Allah enggak membutuhkan udzur dari kita. Allah enggak membutuhkan udzur dari kita. Ya. Allah turunkan hujan padahal Allah tidak menginginkan balasan kepada manusia. Tapi apa kata manusia? Mutirna binu kada wa kada. Hujan ini turun karena bintang ini dan itu. Subhanallah. Sudah hujan ini Allah enggak tuntut balasan dari manusia, ternyata disyiriki. Ya. Ucapan ini kalau dia menisbahkan hujan, ya, bahwasannya binu kada karena bintang ini dan bintang itu, ya, kalau ini dia nisbahkan kepada pencipta hujan, maka ini bisa masuk syirik besar. Bisa masuk syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Tetapi kalau dia menisbahkan sebab, ya, maka ini termasuk apa? Man ja'ala sababan mimma huwa laysa bisabab syar'i wala kauni. Masuk syirik kecil. Kalau i'tiqad bahwasannya yang menciptakan, yang memelihara turunnya hujan dan lain sebagainya itu adalah karena bintang-bintang, syirik besar. Naam. Turun hujan, masih datang pawang hujan. Karena ada acara pernikahan, diundanglah pawang hujan untuk menangkal hujan. Padahal hanya dibayar 200 ribu. 200 ribu dia siap apa? Siap mengorbankan dirinya ke neraka. Siap mengorbankan dirinya untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hujan, dicela hujan. Ya Allah, mobil baru dicuci. Ya Allah, mau berangkat sepatunya sudah bersih. Ya Allah, para pedagang habislah, enggak larislah daganganku. Yang mereka kerja di kantor, kehujanan, wah terlambat. Semuanya penuh dengan keluh kesah. Penuh dengan keluh kesah. Ini semua adalah apa? Yunafi, apa? Husnudzon billah. Meniadakan kesempurnaan apa? Husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hujan, berdoa, ya Allah, hentikanlah hujan ini, ya Allah, hentikan hujan ini. Padahal ketika kemarau panjang, ya Allah, hujan turunkan, ya Allah, salat istisqa rame-rame. Ternyata ketika turun hujan terus tiap hari pagi siang malam, ya Allah, hentikan hujan ini, sudah membuat tersiksa kami, ya Allah, subhanallah. Habis dikasih diusir. Habis menisbah dibuang. Nah, padahal sunnahnya, kalau ada hujan deras, hujan itu mengkhawatirkan, sunnahnya apa? Allahumma hawalaina wala alaina, jadikan hujan ini nikmat bagi kami, jangan jadikan azab. Allahumma ala tirabi wa ala al-akami wa ala butuni wa audiyati wa ala manabiti syajari. Ya Allah, alihkan hujan ini ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, alihkan hujan ini ke apa perut lembah, alihkan hujan ini ke kaki-kaki pohon atau akar-akar pohon biar diserap, enggak mencelakakan diri kita. Naam. Demikianlah manusia, tidak ada rasanya nikmat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya. Kecuali Allah berikan hidayah pada mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi haqqillah, Allah enggak mempertukan doa selamat dari kita. Assalam ala Allah, tidak boleh disebutkan dalam bab ini. Karena nama Allah adalah Assalam. Nama Allah sendiri salam. Mau doakan siapa kita? Maka tidak pantas. Semua ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada angin jangan dicela. Doa dengan doa tatkala angin datang, ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadirih وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam Sahihul Musnad, dan begitulah Syekh Al-Albani dalam Sahihun Nahj. Ya. Kemudian pula hadis sebelumnya juga disebutkan, ya, yang menunjukkan bahwa itu termasuk apa? Termasuk su'udzon billah. Ya. Bab-bab sebelumnya menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Contohnya pula yang su'udzon billah disebutkan sebelum bab ini, ucapan mereka apa? Ucapan mereka dengan lau, ya, seandainya, ya Allah, seandainya aku enggak nikah sama wanita ini, aku mungkin akan mesra dengan wanita yang aku idam-idamkan. Ya Allah, seandainya aku, banyak seandainya, ya. Ini menunjukkan dha'ful iman, lemahnya imannya dia. Thiqah billah, kepercayaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah bab ma jaa fil law, tentang law, ya, yaquluna law kana lana min al amri syai'un ma qutilna hahuna, ya, ucapan mereka. Law itu diperinci perkaranya, mana yang masuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mengucapkan lau ini, i'tirad ala qadarillah, berpaling dari qadar Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian adalah mamnu, muharram, tidak boleh, haram. Tatkala lau digunakan apa? Berpaling dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, berapa banyak dari kita yang Allah selamatkan diri kita, ya, dari musibah yang kita terima. Sebagian manusia, ya, telah disebutkan Ustaz Ali Hafizahullah, sebagian manusia tatkala dikasih musibah, fitnah dengan saudaranya, sudah menganggap ini apa? Musibah yang besar, ya. Musibah yang besar. Ada fitnah dengan saudara, dianggap ini musibah yang besar. Subhanallah, sebagian manusia dikasih musibah kecil saja, habis sholat isya ada dars, dia pulang duluan, terus sandalnya hilang. Ya Allah, andaikan ikut dars kan enak, sandalnya tidak hilang mungkin. Ini orang pada berebutan pulang, hilang sandalku. Ya Allah, seandainya aku duduk dars saja, mungkin yang lain juga pada duduk dars, sandalnya tidak hilang. Subhan, musibah kecil sudah mengeluh, keluh kesah, seolah-olah menjadi musibah besar. Yang jadi musibah besar kalau sandal kalian itu tidak ada di masjid, itu yang masalah. Artinya kalian tidak datang ke masjid. Nah, ini jadi masalah. Hilang sandal, alhamdulillah, musibah kecil, sandal. Yang jadi masalah kalau sandalnya si fulan tidak ada di masjid, sholat lima waktu tidak ada di masjid, ini masalah musibah a'zam, ya. Sebagian manusia pula tatkala sholat, dia tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak mendatangi sholat, ya. Allah kira Allah tidak melihat dia, Allah kira Allah tidak akan menghitung dia pada yaumul kiamah nanti, ya. Ya, tatkala sholat dia tidak hadir dalam sholat. Tatkala ada sepak bola, ada tiketnya, tiket sudah habis, pintu ditutup, naik, manjat sampai ke atas. Masjid dibuka setiap hari, ya, tidak pernah ditutup, ya, gak ada yang masuk. Masjid dibuka aja, gak masuk. Apalagi kalau masjid ditutup, gratis, gak ada tiketnya, gak ada yang manjat sampai masuk jendela ke atas untuk sholat ke masjid. Subhanallah. Di antara mereka yang gak pernah sholat, tapi tatkala agama Islam diajak, ya, pemilihan gubernur, ya, kemudian apa? Mereka marah-marah, cemburu sekali. Ya. Kemudian tatkala Al-Quds, ya, di Palestina mau dijadikan ibu kotanya orang-orang Yahudi, wah, marah, mau berangkat Palestina, harrir Palestina, harrir Al-Quds, bebaskan Al-Quds, masjid di sampingnya aja enggak bisa dibebaskan. Enggak bisa didatangi, ya. Masjid di sampingnya tidak bisa didatangi, ya. Banyak ketimbangan-ketimbangan dari kaum muslimin, saudara-saudara kita, yang mereka terjatuh dalam isaatidzan billah, suudzan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pula tatkala lau ini digunakan untuk apa? I'tirad ala syar'illah, berpaling dari syariat Allah. Pertama, berpaling dari takdir Allah. Tidak boleh kita berpaling dari takdir Allah. Dihadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala dihadapi. Kita terima, bukan berarti kita lawan. Kita terima, ya. Kita terima, dijalani, ya. Bukan apa? Berpaling dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi membuat apa? Ucapan-ucapan takdir memang kejam, tak kenal perasaan. Subhanallah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang dibenci, ya, kita benci itu baik bagi kita. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ada seorang lelaki naik pesawat, beli tiket, ya, mau berangkat ke bandara, ya, ternyata terlambat sampai bandara. Subhanallah, pesawat berangkat duluan. Nyeselnya dia, ya Allah, lau anni fa'altu kada wa kada, seandainya aku melakukan ini dan itu, tidak akan telat aku. Subhanallah. Didapati berita, selang berapa lama kemudian, ternyata pesawat meledak di udara. Dia selamat. Subhanallah. Ya. Begitu pula yang nyebar, antum mungkin lihat di Maktak, ya, salah satu video, seorang lelaki tatkala berdiri di pinggir jalan, semut menginjak dia, dia merasa terganggu dengan semut, diinjak-injaklah semut itu atau hewan kecil yang dibawa kaki dia. Kemudian sambil dia pergi, ya, berpaling dari hewan yang mengganggu dia, sambil marah pergi, subhanallah, ketika pergi di samping dia ada pepohonan. Ada mobil berjalan kencang, akhirnya menabrak pohon, tidak sampai kena badan dia. Dia baru ingat, ya Allah, ternyata kalau bukan dengan perantara hewan tadi, dia tidak pergi, padahal dia marah nginjak-nginjak. Dengan emosi dia menginjak. Subhanallah, Allah selamatkan dia. Nah, ini dengan ini kita melatih diri kita untuk selalu husnudzan billah. Pertama dengan tauhid, perbanyak tawakal, ibadah, fiqah billah. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah apa? Untuk memperkuat husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sehingga memperkuat husnudzan billah. Naam. Demikian pula ada dari saudara kita, ya, tatkala mengendarai mobil-mobil mewahnya dia, ya, di belakang dia melihat spion, apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Ada seorang lelaki membawa malafat, membawa data-data di tasnya, datanya jatuh, ya. Kemudian yang punya mobil mewah dengan tidak sabarnya dia dibel-bel terus. Ya, sambil bilang, ya dungu, kamu kok dungu, gak dengar suara mobil, saya mau atret ke belakang ini. Dibel-bel berkali-kali, gak pindah. Subhanallah. Qisas wal ibr, kisah dan pelajaran untuk melatih hati kita. Tatkala keluar dari mobil, dibilangin, diteriain juga, orang ini gak pindah-pindah, masih milih kertasnya, ya. Datang orang temannya dia, yang dekat dengan dia datang. Akhirnya ternyata orangnya ini, temannya ini pakai bahasa isyarat. Ini ada mobil, ayo pergi kita. Apa yang dilakukan orang ini? Akhirnya memeluk saudaranya. Nggak tahu kalau ternyata dia nggak bisa dengar. Tuli. Ya. Akhirnya dia menangis. Apa? Karena dia gak tahu, ternyata Allah ciptakan dia dalam keadaan dia sabar seperti demikian. Dalam keadaan dia yang dia miliki seperti demikian. Sedangkan dia dalam keadaan sempurna mencela ciptaan Allah, mencela saudaranya. Apa yang terjadi dalam hati kita? Kira-kira apa? Kita terlalu cepat melempar tuduhan kepada saudara kita. Nah, ini untuk apa? Membersihkan hati kita. Ya, selalu apa? Latih diri kita dengan untuk selalu membersihkan hati. Kata Imam Nawawi apa tadi? Walaupun kita buruk sangka masih dalam hati apa? Allah tastaqir. Nah, jangan dibikin ini apa? Allah tastaqir hadhil isaah. Jangan dibikin tetap di hati kita. Usaha untuk belajar membersihkan hati kita. Nah, belajar membersihkan hati kita. Ada saudaranya, tetangganya datang, biasanya minta duit. Ya, ini orang miskin minta duit, ini tasawul. Kalau saya kasih duit akan jadi kebiasaan nanti. Akan jadi kebiasaan. Suatu ketika dia datang, jengkel saya. Jam siang, jam tidur mengganggu diri saya. Minta duit terus. Ya. Minta duit terus. Ternyata ketika itu dia sedang membawa makanan yang dia bikin sebaik-baik makanan, yang dia tidak pernah membuat makanan, yang makanan itu dikasihkan kepada tetangganya yang sering kasih duit. Yang dia sendiri tidak pernah makan, supaya enak makanan dihidangkan untuk tetangganya yang sering kasih duit. Ya subhanallah. Nyesel akhirnya. Ya, nyesel. Selalu apa? Husnudzon bi akhi. Ini kepada makhluk, lebih-lebih kepada Allah. Untuk Allah tidak ada kias untuk Allah. Kias untuk Allah hanya berlaku kias al-aulawi. Kias yang lebih dan lebih. Kalau ini untuk Allah, husnudan untuk hambanya, berarti lebih-lebih harus husnudan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sang pencipta. Naam. Sang pencipta. Hakadha rahimani wa rahimakumullah, selalu husnudan. Dan kata Ibnul Qayyim disebutkan, perkara yang penting apa? At-tagr bil-lisan. Sering menjaga mulut ini dibikin benteng. Jangan asal ngomong, jangan asal ucap. Ya. Kadang yang ngomong juga keperucut, dinasehati yang ngomong. Tidak selamat kita semua. Tapi kita namanya manusia berusaha dan berusaha. Dan demikian selalu salah dan selalu dinasehati. Naam, saling menasehati. Hagadha rahimani wa rahimakumullah. Termasuk su'udzon yang paling besar kepada Allah adalah mereka-mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, baik dalam rububiyahnya, baik dalam uluhiyahnya, baik dalam asma dan sifatnya. Mereka orang-orang yang terjatuh dalam perkara tahrif, terjatuh dalam perkara at-tamthil, terjatuh dalam perkara takyif, at-tashbih, at-ta'wil, at-ta'til. Itu karena su'udzon mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prasangka buruk mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ayat ini perlu difahami demikian. Perlu ditahrif. Dipalingkan maknanya, dimiringkan maknanya. Ya. Sudah disebutkan oleh Ustaz Samsul. Ya. Pembahasan panjang lebar sore tadi. Ya. Tentang at-tahrif, ya, at-tamsil. Dan mereka terjadi su'udzon kepada Allah yang pertamanya dari perkara apa? Tasbih dulu, tamsil dulu, memisalkan Allah dengan makhluknya. Setelah itu baru apa? Ujung-ujungnya ta'til, meniadakan sifat dan nama Allah. Ujung-ujungnya meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka tidak puas dengan ayat, harus ditahrif. Harus ditahrif. Jadi yang memahami Al-Quran itu, kata sebagian mereka, ya, itu hanya orang-orang yang betul-betul cerdas saja. Ya. Ada ayat, kalau ayat mutasyabihat, hanya Allah yang tahu maknanya. Dan siapa? Ar-rasikhuna fil ilm. Mereka yang berdalam-dalaman dalam ilmu ini. Adapun kalau yang membaca, memahaminya, tidak dilarang semua orang untuk belajar. Nah, mereka artinya apa? Setelah mereka bilang, kita tidak pantas untuk belajar Al-Quran. Hanya orang-orang yang punya ilmu makrifat saja yang bisa belajar Al-Quran. Akhirnya tidak ada orang yang belajar Al-Quran. Nah. Kemudian, juga mereka terjatuh dalam perkara kebid'ahan. Ya. Bid'ah ini ujung-ujungnya bisa lari kepada apa? Su'udzon billah. Berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Ini sudah sempurna syariat agama ini. Ya. Sudah sempurna syariat agama ini. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti artinya setelah itu tidak ada yang turun. Karena ketika ayat ini turun, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," sudah disempurnakan oleh Allah agama ini. Rasulullah meninggal sekitar apa? 80 hari setelah ayat ini turun. Artinya apa? Masih ada yang turun. Tetapi apa? Ma yatafarraq anha, yaitu cabang-cabangnya. Bukan ilmu, rukun-rukunnya, inti-intinya sudah sempurna, ya. Jadi yang sempurna ini ilmu tentang rukun, arkan wal usul sudah selesai. Adapun yang setelahnya, ketika Rasulullah hidup 80 hari, itu masih diturunkan apa? Cabang-cabang dari ilmu. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu an, rawahul Bukhari wa Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru, ya, apa yang membuat sesuatu yang baru dalam perkara agama kami, maka perkara itu tertolak. Mereka bilang, sedikit-sedikit bilang bid'ah, sedikit-sedikit bilang haram, sedikit-sedikit bilang syirik, sedikit-sedikit bilang kafir. Subhanallah. Ini orang yang tidak mau diatur, ya. Bahkan ujung-ujungnya ngomong Allah Maha Bid'ah. Ya Subhanallah. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah bersabda, ya. Sudah bersabda dan menyebutkan tentang istilah bid'ah. Ya, datang dari Jabir bin Abdullah, rawahu Muslim. "Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Disebutkan di sini, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Setiap kebid'ahan itu sesat. Enggak ada pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Semua bid'ah dalam perkara agama menurut istilah ini syarak, semuanya sesat. Adapun menurut bahasa, ya, menurut bahasa bisalah dikatakan ada bid'ah hasanah. Kalau dari sisi bahasa, ya, sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab, "Ni'mat al-bid'ah hadhihi," tatkala dia menghidupkan apa? Salat tarawih. Ya. Rasulullah tidak melakukan rutin karena khawatir akan apa? Dianggap wajib bagi umat ini salat tarawih. Sehingga tidak rutin. Setelah yaitu tatkala khilafahnya Umar dihidupkan sunnah ini. Tapi sebelumnya sudah sabit dari Rasulullah, bukan bid'ah. Seperti yang mereka artikan ini bid'ah, bukan. Nah, ini karena apa? Mereka terjatuh dalam kesalahan kebid'ahan karena apa? Kesesatan karena dua perkara, dua hal. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam apa? Mukhtasar Sawa'iq. Asbabud dalalah, sebab kesesatan karena dua. Yang pertama, su'ul faham sama su'ul qasd. Jeleknya pemahaman dan jeleknya tujuan dia dalam beragama. Nah, tujuan dia dalam beragama. Rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula yang su'udzon dalam perkara bid'ah ini, dia sudah menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan amanah syariat ini kepada umat. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya yang baru ini datangnya dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengajarkan. Ya. Nah, mereka menganggap Rasulullah apa? Enggak menyampaikan amanah. Berarti apa? Khianah. Na'udzubillah, ya. Nah. Kemudian orang-orang yang termasuk su'udzon billah juga diantaranya kategorinya adalah yaqulu 'alallah ma la ya'lam, yang berkata berbicara tentang Allah apa yang tidak dia ketahui. Ya, apa yang tidak diketahui. Dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya. Kalau Allah ada di mana-mana, terus bagaimana dengan kamar mandi? Terus bagaimana ada hewan yang ada anjing? Yang mereka mengatakan di mana-mana, sebagian mereka mengatakan di mana-mana, ada yang juga mengatakan Allah itu menjelma, menyatu dengan makhluknya. Naam. Subhanallah anna yasifun. Naam. Terus kalau kemudian Allah ada di mana-mana, terus doa sujudnya mau diganti apa? Subhana rabbiya fi kulli makan. Tidak ada. Subhana rabbiyal a'la. Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Ya. Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Kemudian Allah berfirman wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ini larangan untuk kita berbicara apalagi tentang Allah yang tidak kita ketahui. Naam. Beda kalau orang salah. Kalau orang salah berbicara tentang Allah yang dia tidak ketahui, maka kesalahan dia mahsur bih. Cukup di situ. Salah kemudian tobat. Beda dengan orang yang apa? Yaqulu 'ala Allah ma la ya'lam. Orang berbicara tentang Allah apa yang tidak dia ketahui. Ya. Kalau orang salah tadi ya mahsur Mas. Tapi kalau orang berbicara tentang Allah yang apa tidak dia ketahui, kemudian dia yusaddiqu ya. Orang-orang yang di sampingnya yusaddiquna, membenarkan ucapannya, akhirnya apa? Menyebar kemana-mana. Ya. Allah itu bisa lupa. Allah di mana-mana. Allah itu dan seterusnya dari ucapannya. Allah itu yang turun ke bumi bukan Allah, tapi rahmat Allah. Allah itu kalau disebutkan dalam Al-Quran tangan itu bukan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Ya. Maka ini bisa masuk kategori su'udzon billah. Berbicara tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pula oleh ustazuna Ustaz Muhammad Naim dan Ustaz Ali sudah dilalui dalam pertemuan sebelumnya, apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah, "Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun." Wala biqali kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun min rabbil alamin menunjukkan bahwa namanya tanzil min rabbil alamin, turun Al-Qur'an ini itu dari siapa? Rabbil alamin. Ini menunjukkan namanya turun itu ada sisi atas. Kalau dari enggak mungkin kalau dari bawah turun ke atas, enggak ada. Dari atas turun ke bawah menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ya. Seandainya dia Nabi Muhammad berbicara tentang kami dengan ucapan-ucapan yang itu tidak benar, bikinan-bikinan, ya. La akhadnahu bil yamin, akan kami ambil tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian akan kami potong pembuluh darah jantungnya. Tapi ini apa? Tidak mungkin fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Oleh karena itu berbicara tentang Allah tanpa ilmunya maka masuk su'udzan billah azza wajal. Allah juga berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Para ulama mentafsirkan artinya apa? Wala taqul ma laisa laka bihi ilm, yaitu janganlah kita bicara apa-apa yang kita tidak punya ilmunya. Kemudian orang-orang kafir, ya, orang-orang Nasara, ya, yang mereka mengatakan Allah itu punya anak, ya, yang mereka mengatakan Allah itu punya istri, yang dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan mereka, prasangka mereka. Allah berfirman takadu samawati yatafattarna minhu watanshakul ardu watakhirul jibalu hadda anda'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit-langit itu pecah dan bumi itu terbelah dan gunung itu runtuh, ya. Kenapa? Tatkala mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman Allah itu punya anak, ya. Siapa ini mereka langit? Langit tidak punya akal. Bumi tidak punya akal. Gunung tidak punya akal. Tapi mereka ini tidak bisa. Takut mereka hampir-hampir apa? Takut Allah akan marah. Tatkala para manusia mengucapkan, mendakwahkan, mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Ini makhluk Allah yang tidak berakal. Gunung. Ya. Ya. Kemudian bumi hampir terbelah. Gunung hampir runtuh. Langit hampir pecah. Saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan prasangka buruknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Tusabbihu lahu samawatu sab' wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit-langit itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, tujuh langit bertasbih kepada Allah. Begitu pula bumi juga bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man fihin, dan yang ada di dalamnya pula. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidaklah sesuatu pun kecuali mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi para manusia, ya, mereka ini tidak mengetahui bagaimana mereka-mereka ini bertasbih. Jamadat, benda-benda mati bertasbih kepada Allah. Hayawanat, hewan-hewan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak faham. Allah yang menciptakan bahasanya mereka. Allah yang menciptakan bahasanya mereka. Ya, telah diperiksa, diteliti oleh sebagian para peneliti bahwasanya pepohonan tatkala diletakkan alat ternyata muncul dari diagram yang ditempelkan apa irama yang ritme itu menunjukkan bahwa pohon itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda mati. Lah manusia punya akal. Manusia punya akal, tetapi mereka ternyata lebih buruk daripada benda mati dan hewan yang mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rahimani wa rahimahumullah, Allah sudah mengancam kepada manusia. Ya. Hewan saja, kalau di depannya ditaruh, dihadapkan padanya kubangan api yang sangat besar. Walaupun hewan, sapi ini, ya, anggaplah sapi, disuruh maju, dipukul, ya, disebutkan Ibnu Qayyim dan Da'wat Dawa, dipukul, disuruh masuk kubangan api, tidak akan mau maju. Mereka berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang atau lari ke belakang walaupun dipukul. Takut dengan kubangan api. Ya. Begitu pula gajahnya yang waktu itu dikirim untuk menghancurkan Ka'bah oleh siapa? Abroha. Tatkala disuruh maju sampai ditusuk agar maju ke depan, gajah pun berbalik ke belakang. Manusia punya akal, sudah Allah ancamkan api neraka, kubangan api neraka, lahapan api neraka, ancaman-ancaman jika berbuat zina, jika berdusta, jika mencuri, ancaman jika melakukan perzinahan, ancaman jika melakukan mabuk dan lain sebagainya, ancaman LGBT, ancaman dan seterusnya, sudah disiapkan azab untuk mereka, neraka untuk mereka, tapi mereka masih melanggar. Hayawan, hewan, al-bahaim saja, dia tidak mau masuk api neraka, yang nyata-nyata di hadapannya api neraka. Manusia disuruh beriman dengan surga Allah, dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala, mereka masih mau berani melangkah untuk menanggung beban azab Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan kepada mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan takdir. Al-Qalam sudah mencatat takdir. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr Ibn al-As Dalam riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawat wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa 'arshuhu 'ala al-ma. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir-takdir makhluk sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, yaitu 50 ribu tahun. Nah, kemudian dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "I'malu fakullun muyassar." Beramallah dan semuanya itu dimudahkan. Dalam riwayat yang lain, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Semuanya itu dimudahkan bagi yang diciptakan bagi dia. Kalau sudah takdir dicatat, bukan berarti kita apa? Beramal, berbuat maksiat. Tetapi kita dimudahkan, ya, kita beriman dengan takdir tersebut dan kita akan dimudahkan, ya, dengan amalan-amalan kita. Ya. Bukan berarti pasrah. Ya. Bukan berarti pasrah. Kemudian al-muallif rahimahullah juga menyebutkan bab setelah bab ini, beliau menyebutkan bab maja'a fi mungkaril qadar. Bab maja'a fi mungkaril qadar, ya. Yaitu bab yang datang dari orang-orang yang mengingkari takdir, ya. Sebagaimana martabatul qadar, tingkatan-tingkatan takdir itu, yang pertama adalah al-ilmu sabiq, ilmu Allah yang sabiq. Allah berfirman, inna allaha kana bikulli syai'in ilma. Kemudian derajat tingkatan yang berikutnya adalah al-kitabah. Al-kitabah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Juga berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu kitab. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kemudian martabah yang ketiga adalah al-masyi'ah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Dan yang keempat adalah al-khalq, al-khalq wal ijad. Al-khalq wal ijad, yaitu yang berikutnya penciptaan. Setelah ilmu, kitabah, pencatatan, ya, ilmu Allah, pencatatan, kemudian kehendak, dan yang ketiga adalah al-khalq wal-ijad, penciptaan. Yang ketiga adalah penciptaan. Ini pembahasan yang dibawakan dari al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, tentang prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini insyaallah kita cukupkan, kita akhirkan pertemuan Daura Islam Ilmiah di Masjid Al-Muhajirin wal Ansar, dan jazakumullah khair atas partisipasi antum untuk hadir bermajlis, terutama lillah, tentunya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan ibadah yang mulia ini, untuk agar menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat dengan akidah yang selamat, dengan ibadah yang sahihah. Karena ibadah tanpa tauhid layaknya seperti sholat tanpa al-wudu. Berapa banyak ibadah yang terjatuh dalam kesyirikan, berapa banyak ibadah yang terhapus amalan ibadah tersebut karena kejahilan kita, karena prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan yang kita lakukan. Walaupun sudah memiliki ilmu, tapi tidak sedikit manusia yang terjebak dalam kubangan syirik, terutama syirik al-khafi, syirik kecil, yaitu riya. Demikian para hadirin kaum muslimin dan muslimat, semoga pertemuan ini membawakan barakah untuk kita dan keluarga dan memberikan manfaat untuk diri kita. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.